Abi Gomez. Okay, thank you. Kat, terlambat. Enggak, dia enggak ngambil. Rar. Ya. Ya, Rar. Yang posisi kamu terakhir. Di situ sih. Boleh dong, saya burung, Pak.